Mang penduanna Korintus pasal 2. Ia mojo namang kamu kupat tantu kumua, te dapat kulamale mati stamon kamu. Sanga ia kelamale nak mati te to, lamasse penawammi. Nasaba ia ke masse penawammi, na inda pole opa to wading lampakatanana. Ketede na ia banguna tu mati, to mangka ku pamasse penawanna. Ya mo patunna to surak mangka kukiran kamu. Teda kulastamuan kamu amila susaira. Nasibalikan na kamu ratolam pamariona. Sanga kuisten kumua iya ke mariona la mariongasan toda kamu. Gajamassenan nukiran kamu jo surak. Anna sito don wai matangku. Teda lalolan penawangku kumua kemima susa. Apa ku kuara ami isen ni kumua. Gajaku pakamoja kamu. Mi isen totompogo kasalan nampamasse penawa. Ia jo tau teda na kumanda napamasse. Apa kita solangasan? Batu teda rakana yang asan. Nadanggi kurang arangan ni to kupau. Cidi mora kamu to tang sesai jo tau. Na kusanga gan na mo to sesana. Na yate to lami dampangan mira. Mi pakatana toy. Anna danggi namasse gaja penawanna kannoi ka aturannu. Ya mojo kumeta dalako kamu. Ami pangpekitan pole ikumua. Matongan-tongan kamu pakamojai. Ya to sura mangka kukiran kamu. Lakunin nuji kamu kumua. Tulima duang tongan unara kamu ka. Turu ito pang patujungku. Ya ami dampangan ni toto mangkam pugau kasalan lako kalemi. Moi aku kudampangan toi. Nasaba iya keden ni to parallu didampangan. Kudampangan ni sanga almase. Ami pomeloi. Kupukoki susi joo. Nadanggi nataloi ki balisi. Sanga taise mo to pang tangaran na. Iya tongkuratu mo jo kota Troas. Lampang pesenan na kareban na almase. Nabem mo puang waktu lamang jama jio. Apa teda kumasanang. Sangat teda kusitamu padanta tomatappa Titus. Jaji, meta ada dampang nak lako tomatappa jio. Kumane taruh inde provinsi Makedonia. Apa kurru sumanga lako puang Allah Ta'ala. Tulis solankan nabenkan kapataloan. Nasabak memesak penawakan sola almase. Napakekan puang Allah Ta'ala ampang pesenan ni. To karebanna almase. Anna kaisenan susi bau bunangu. Silele to padang la umbo-umbo kini. Na iya te kami susikan kamanyang na pasompan almase lako puang Allah Ta'ala. Yan na lako totola disesa. Iya te kami susikan bau kamatian to pabuno. Apa yan na lako toto dipasalama susikan bau bunangu tombawa katuan. Na teda tau tongkulay mpukoki te jaman. Keteda na tulungi puang. Teda kisusi to na pogawag buda tau. Kumuhia to kadan na puang Allah Ta'ala. Na pasusibangri ewanan didangkangan. Apa maruru to akataki. Puang Allah Ta'ala ia suakan pangpesenan ni jo kareban na almase. Na yamong kita kan kumua. Kipangpesenan ni susi to si pato na taun na almase.